Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 9 Agustus 2022 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk 3 tersangka pencurian sepeda motor. Sebelum membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy korban, salah satu pelaku sempat menginap di rumah korban. Kapolres Langsa KBP Agung Kanigoro Nusantoro SHSIKMH melalui Kasat Reskrim Ibtu Imam Aziz Rahman STK kemarin mengatakan alasan pelaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena hendak membeli handphone. Kasat Reskrim mengatakan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Minggu 31 Juli 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di Dusun Damai, Desa Matang Cegai, Kecamatan Langsa Timur. Awalnya pihak berwajib mendapat laporan dari korban, Mutawali 40 tahun warga Dusun Damai, Gampung, Matang Cengai, bahwa sepeda motor Honda Scoopy korban dibawa kabur tersangka MH 21 tahun yang beralamat di Desa Dusun Masjid Alu Beremban, Kecamatan Karangbaru, Tamiang. Modus operandi dilakukan pelaku pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 17.30 tersangka MH mengatakan kepada tersangka KK dan AH, KK 26 tahun warga Dusun Rahmat Gampung Sungelung Langsa Timur dan AH 18 tahun warga Dusun Cempaka Desa Alut Pinang Kecamatan Langsa Timur. Saat itu ia mengatakan pada kedua temannya bahwa ingin mencuri sepeda motor milik korban dengan alasan membeli handphone setelah menjual sepeda motor. Kemudian tersangka KK dan AH pun mengantar tersangka MH ke rumah korban Mutawali. Setelah itu tersangka MH menumpang tidur di rumah korban. Setelah korban dan istrinya tertidur, malam itu tersangka MH langsung mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh di atas meja TV. Kemudian tersangka langsung membawa kabur Honda Scoopy BL4277UT milik korban ke rumah tersangka KK. Sudarlun, kebakaran lahan terjadi di kawasan perbukitan Desa Meria Paloh, Muara Satu, Lok Sumawe kemarin. Luas lahan yang terbakar kali ini mencapai 5 hektar sehingga petugas dibantu relawan RAPI, RPA, TNI Polri dan masyarakat harus berjibaku untuk memadamkan api selama 3,5 jam. Danru Pemadam Kebakaran Lok Sumawe Ridwan mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya kebakaran lahan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sehingga pihaknya langsung mengerahkan 2 unit damkar ke 2 lokasi kebakaran. Saat pihaknya tiba, api ternyata sudah menyebar, sehingga pemadaman langsung dilakukan dengan damkar dan juga manual. Setelah berjibaku 3,5 jam, api pun berhasil dipadamkan. Disebutkan total luas lahan yang terbakar sekitar 5 hektar. Ia menambahkan kondisi cuaca di Lok Sumawe dalam beberapa hari terakhir sangat terik. Karena itu pihaknya berharap masyarakat untuk berhati-hati dan jangan pernah membakar lahan. Sudarlun, setelah dari Lok Sumawe kita beralih ke Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Satpol PP dan WH Tamiang mengamankan seorang pemuda asal Sumatera Utara karena kedapatan menyelinap ke kamar kos yang dihuni janda kemarin. Pemuda berinisial R, 26 tahun warga desa Limau Mungkur, Pematang Jaya, Langkat, Sumatera Utara itu bahkan nyaris diamuk masa yang ramai menunggu di depan kamar kos. Dalam operasi ini, Satpol PP dan WH Aceh Tamiang turut mengamankan wanita penghuni kamar kos berinisial M, 26 tahun. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Tamiang Hadi Firmansa mengatakan, sejoli ini diamankan saat berada di kamar kos yang dihuni M di Kampung Pahlawan Karangbaru Tamiang. M sendiri diketahui berstatus janda yang menetap di Kampung Tupah Karangbaru Tamiang. Hadi menambahkan keduanya telah diamankan dan masih dalam pemeriksaan. Ia menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas keduanya. Dalam laporan tersebut, adanya pasangan non-muhrim yang telah lama tinggal bersama di kamar kos. Dari pemeriksaan, keduanya memang tidak memiliki ikatan pernikahan. Hadi menambahkan tindakan tegas dengan membawa paksa keduanya ke kantor Satpol PP dan WH sudah sangat tepat, sebab situasi di lokasi kejadian disebutnya mulai tidak kondusif akibat ramainya masyarakat yang ingin menghakimi pelaku. Darlun, sudah hari ke-6 dilakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di Pantai Alunaga, Banda Aceh sejak Rabu 3 Agustus 2022 lalu. Putih Abdullah, 75 tahun, kakek asal desa Alunaga yang terjatuh dari atas perahu saat sedang memancing di Pantai Alunaga, Banda Aceh pada pencarian hari ke-6 belum membuahkan hasil. Kepala SAR Banda Aceh Ibnu Haris Al-Husain mengatakan pada pencarian hari ke-6 petugas gabungan akan melakukan pencarian dengan cara melakukan pemantauan. Pasalnya pada pencarian hari ke-5 kemarin, petugas sudah melakukan pencarian 8 NM dengan melakukan penyisiran di permukaan air di sekitar lokasi kejadian perkara. Pencarian H+5 dimulai pukul 07.30 waktu Indonesia Barat kemarin dengan melakukan penyisiran permukaan air di sekitar LKP dengan radius 8 NM. Namun korban tidak kunjung ditemukan. Dalam proses itu, petugas gabungan SAR TNI Polri dibantu nelayan sekitar terus berjibaku melakukan pencarian. Mulai dari teknik sisir darat hingga laut, korban belum juga ditemukan. Dua unit perahu karet dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban. Untuk diketahui, sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, korban berangkat melaut bersama satu orang temannya. Saat mencoba keluar dari muara Alunaga, boot yang korban naiki terhempas ombak yang mengakibatkan korban terjatuh ke laut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Di tengah tantangan global 5C atau The Perfect Storm, yakni COVID-19, konflik climate change, commodity price, dan cost of living, perekonomian Indonesia mampu bangkit dan meneruskan tren pemulihannya. Pada Q2 2022, perekonomian Indonesia tetap tangguh dan melanjutkan pertumbuhan positif 5,44% year on the year. Pertumbuhan ekonomi yang impresif pada Q2 2022 ini salah satunya ditopang oleh sektor industri pengolahan non-migas yang mampu tumbuh sebesar 4,33% YOY dengan kontribusi sebesar 16,01% terhadap PDB. Secara keseluruhan, industri pengolahan tumbuh sebesar 4,01% YOY dengan kontribusi PDB sebesar 17,84%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara peluncuran produksi perdana Wuling REV di PT SAIC General Motor Wuling SGMW Motor Indonesia Cikarang, Jawa Barat, Senin 8 Agustus mengatakan industri alat angkutan merupakan salah satu industri yang tumbuh cepat dan hingga Q2 2022 industri alat angkutan mampu meneruskan tren pemulihan dan tumbuh 7,35% dengan share terhadap PDB yaitu 1,36%. Sudahlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Kepolisian Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat sedang menyelidiki kasus pembunuhan 4 pria muslim yang merenggang nyawa karena penembakan fatal. Menyusul insiden ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam penembakan yang diduga kejahatan rasial tersebut. Dalam pesannya di Twitter hari Minggu kemarin, Biden mengatakan murka dan sedih atas pembunuhan itu. Sementara pihaknya menunggu penyelidikan penuh, doa bersama keluarga korban disebutkan pemerintahannya mendukung komunitas muslim. Ia menegaskan serangan kebencian ini tidak memiliki tempat di Amerika. Al Jazeera melaporkan polisi di Albuquerque pada Sabtu lalu mengatakan sedang menyelidiki pembunuhan terhadap 3 pria muslim yang diduga terkait dengan pembunuhan seorang pria muslim tahun lalu. Menurut pernyataan polisi, korban keempat ditemukan pada Jumat malam waktu setempat. Polisi menyebutkan penyelidik percaya pembunuhan pada hari Jumat mungkin terkait dengan 3 pembunuhan baru-baru ini terhadap pria muslim yang juga dari Asia Selatan. 2 korban sebelumnya adalah pria muslim asal Pakistan. Korban berusia 27 tahun dan jasadnya ditemukan pada 1 Agustus lalu. Serta pria berusia 41 tahun yang ditemukan tewas pada 26 Juli. Detektif kini sedang menyelidiki apakah 3 pembunuhan ini terkait dengan kematian seorang pria muslim dari Afghanistan bernama Muhammad Ahmadi yang terbunuh pada 7 November 2021. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 9 Agustus 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.